malam sepi. Aku bermimpi mimpi yang sedih sekali. Kau akan pergi tinggalkan diriku. Aku menangis terseduh diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Impian ini terjadi. Yeah.